ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, di bab yang ke-21 halaman 101 dari buku panduan berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirk. Bab seputar tindakan al mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menegaskan lebih mendalam lagi kaidah agung di dalam syariat kita, yaitu menutup setiap jalan, memutus segala wasilah yang bisa mengantar, menyambung ataupun membawa kepada kesyirikan. Kalau di bab-bab sebelumnya makna ini sudah diuraikan dalam sebagian dalil, apakah itu berupa ayat maupun berupa hadis dalam kandungan umum. Tetapi di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin membahas secara khusus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan beliau pribadi itu menutup segala pintu, segala jalan yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Dan bab ini sendiri terkait dengan masalah menutup segala hal yang bisa mengantar kepada kejelekan, itu kaidah agung di dalam syariat, kaidah besar di dalam syariat, ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak. Ada namanya kaidah saddud dari'ah, kaidah di dalam menutup segala perkara yang bisa mengantar kepada hal yang dilarang. Dan ini kaidah dibahas oleh para ulama di buku akidah, di buku usul fikih, di pembahasan kaidah-kaidah fikih. Dan dia adalah kaidah yang sangat besar di dalam agama. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan untuk kaidah saddud dari'ah ini di dalam kitabnya I'lamil Muwaqqi'in 99 dalil. Beliau terangkan. Dan penyebutan 99 itu bukan pembatasan. Cuman sebagian ulama kadang mereka batasi jumlah tertentu untuk memberi contoh dan untuk ada kesesuaian. Misalnya kenapa Ibnu Al-Qayyim sebut 99? Karena Asmaul Husna berapa? 99. Itu pula yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Beliau di dalam kitabnya Bahjat Qulubil Abrar menyebutkan 99 hadis. Iya. Jadi maksudnya kaidah ini, kaidah saddud dari'ah, itu kaidah besar di dalam agama. Nah, di sini penulis ingin mengingatkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri beliau sangat menjaga dari segala bagian dari tauhid itu dan menutup semua pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Dan di sini penulis khususkan ya Nabi Muhammad, padahal kaidah ini ada di dalam Al-Qur'an. Kaidah pokok di dalam syariat dikhususkan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang merupakan tauladan terhadap umat ini, orang yang paling pertama memberi contoh bagaimana menutup segala pintu kesyirikan. Iya. Dan yang kedua, dikhususkan sini penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus sebagai pembelajaran untuk orang-orang yang tergelincir kakinya, jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan ini disebabkan mereka gulu berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sendiri melarang dari hal yang seperti itu. Iya. Baik. Dikatakan di sini babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang tentang tindakan al-Mustafa. Ya, ini penjagaan ya sebelum terjadinya, langkah preventif untuk menghindarkan manusia jangan masuk ke dalam hal-hal yang membahayakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaga janabat tauhid, menjaga sisi tauhid, sudut-sudut tauhid. Hal yang merupakan bagiannya saja, di sampingnya, di kanannya, suatu sudut darinya itu dijaga oleh Nabi. Ini penggambaran bagaimana beliau sangat menjaga semuanya. Wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Dan bagaimana beliau menutup segala jalan yang bisa mengantar umatnya kepada kesyirikan. Iya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, kadang mengulangi peringatan tersebut, memberikan kaidah-kaidah umum, kadang beliau berbicara pada hal-hal khusus. Beliau putus segala wasilah, segala perantara, segala hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan tiga dalil. Dalil yang pertama, wa qauluhu taala, firman Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul kepada kalian dari kaum kalian sendiri, terasa berat olehnya penderitaan kalian dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Baik. Sisi pendalilan dari ayat itu kelihatannya dari penulis rahimahullahu taala membawakan ayat ini tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harisun alaikum, sangat bersemangat terhadap kalian. Jadi kalau Nabi bersemangat terhadap umatnya, itu sifat beliau. Artinya beliau pasti akan sangat memperhatikan segala kebaikan yang layak untuk umatnya, dan beliau juga akan memperingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Maka kebaikan dan kejelekan kecil maupun besar, yang tampak maupun yang tidak tampak, itu pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat dalam menjelaskannya kepada umatnya. Nah, ini dikhususkan Nabi Muhammad di sini, walaupun sifat para nabi dan para rasul secara umum seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Jadi sisi pendalilan penulis dari ayat jelas ya. Beliau ingin menyinggung bahwa nabi itu adalah orang yang sangat bersemangat terhadap umatnya. Ya, kalau beliau bersemangat terhadap umatnya, artinya tidak ada suatu apapun yang dia luputkan terhadap umatnya, tidak kecil maupun yang besar. Termasuk beliau memelihara sisi tauhid dan menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Baik, kita detailkan mana ayatnya. Dikatakan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Ini datang dalam penyebutan minnah, penyebutan karunia dan nikmat Allah kepada umat, agar supaya selalu diingat bahwa ini adalah anugerah. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Ini sifat beliau sebagai seorang rasul. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Maksudnya dari nasab kalian, dari jenis kalian, dengan bahasa dan lisan kalian. Kalian mengenal siapa dia, kalian tahu di mana tempat tinggalnya, kalian mengenal kejujuran, amanah, ketulusan dan perhatiannya terhadap kalian. Sejak dari bangsa Arab beliau, dari diri-diri kalian wahai orang-orang Arab, kalian mengenalnya. Iya. Baik. Karena itu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh An-Najasyi tentang siapa rasul yang diutus di tengah mereka, maka Ja'far berkata, "Inna Allah ba'atha fina rasulan minna." Sungguhnya Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari diri-diri kami juga. "Na'rifu nasabahu wa sifatahu." Kami kenal nasabnya dan kami kenal sifatnya. "Wa madakhalahu makhrajahu." Kami kenal dari mana dia datang, ke mana dia pergi. "Wa sidqahu wa amanatahu." Kami kenal kejujuran dan amanahnya. Iya. Jadi diucapkan oleh Ja'far bin Abi Talib dan tidak diingkari oleh Abu Sufyan waktu itu. Baik. Jadi itu adalah hal yang disepakati di tengah mereka. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Aziz artinya sangat berat atas beliau. Sangat berat atas beliau hal yang menyusahkan mereka atau penderitaan mereka. Jadi subhanallah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keagungan sifat beliau, apabila ada sesuatu yang menimpa kaumnya dari perkara yang memberatkan mereka, maka itu menjadi berat terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau kaumnya ada yang diajak kepada Islam, dia tetap kafir, diberi petunjuk, dia tetap memilih kesesatan, di peperangan terbunuh, tertawan. Itu berat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lembutnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam Al-Qur'an di beberapa tempat diingatkan kepada nabinya. Misalnya Allah berfirman, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Jangan diri engkau itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan terhadap mereka, wahai Nabi Muhammad. Karena Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Baik. Jadi ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama, beliau Rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang kedua, beliau merasa berat kalau ada bahaya yang menimpa mereka. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pastilah agama yang meringankan, bukan hal yang memberatkan. Dan itu memang ciri agama kita. Diterangkan di dalam banyak ayat dan di berbagai hadis. Dan Rasulullah bersabda, "Bu'ittu bil hanafiyati samha." Saya diutus dengan agama Islam yang lurus dan pemurah. Sifat yang ketiga, harisun alaikum. Ini sisi pendalilan penulis. Harisun alaikum, yaitu dia sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh kalian itu mendapat hidayah, kalian mengambil manfaat dunia dan akhirat. Iya. Dan al-hirs, bahasa al-hirs, hirs itu bukan sekedar niat saja, tapi semangat di dalam mencari, di dalam mewujudkan. Iya. Jadi pada hal yang merupakan kebaikan yang beliau cari untuk umatnya, beliau sangat bersungguh-sungguh di situ, maksimal di dalam mendatangkannya untuk umatnya. Iya. Dan luar biasa kalau kita baca dari semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat di dalam mendakwai manusia. Kadang beliau melakukan perjalanan berhari-hari, bersabar terhadap gangguan. Dan ini semuanya dari bentuk semangat beliau. Mereka mendapatkan hidayah. Dan sifat yang terakhir, yang kelima dan keempat dan kelima, wal mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin dia itu rauf, sangat belas kasihan, punya ra'fah. Iya. Maksudnya sangat berbelas kasih, sangat mengasihi. Terhadap mereka. Dan Allah perintah kepada Nabi, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah diri engkau terhadap siapa yang mengikutimu dari kaum mukminin. Rahim, dan beliau sangat merahmati orang-orang yang beriman. Ini sifat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini lima sifat dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisi pendalilan penulis terkait dengan semangat Nabi umatnya mendapatkan hidayah. Iya. Maka sifat-sifat ini secara umum memberikan gambaran ya, bahwa adanya sifat ini kepada Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya mengharuskan beliau itu untuk memperingatkan umatnya akan bahaya kesyirikan dan menjauhkan umatnya dari segala pintu, segala jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan tersebut. Maka dari ayat ini kita simpulkan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat peringatan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, terdapat di dalam ayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari nasab yang dimaklumi dan berasal dari suku Arab. Iya. Dan orang yang paling mulia nasab dan tempat tinggalnya dikenal. Yang tidak dirinci di dalam ayat karena sudah dimaklumi. Karena sudah dimaklumi. Dan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku Arab itu diterangkan di dalam beberapa tempat di Al-Qur'anul Karim. Dan penyebutan nikmat yang agung untuk umat ini, Al-Quran mereka diturunkan dengan bahasa Arab, ini juga semuanya menunjukkan bahwa Arab itu dari sisi bahasa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi keumuman, jenis Arab itu lebih afdal daripada jenis Ajam. Dari sisi keumuman. Adapun orang per orang, mungkin saja sebagian orang Ajam lebih afdal daripada orang Arab. Nah, itu kalau kita lihat di misalnya penulis Kutubus Sittah. Siapa penulis Kutubus Sittah? Imam Al-Bukhari, terus Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Semuanya orang Ajam aslinya. Kecuali siapa? Imam Muslim yang berasal dari Arab. Iya. Jadi pada orang per orang mungkin ada orang Ajam yang lebih afdal daripada orang Arab. Tapi dari sisi jenis, Arab itu diutamakan oleh Allah dari Ajam. Iya. Tapi di dalam menilai ketaatan, amalan, itu tidak dilihat Arab maupun Ajam ya. Tapi yang dilihat adalah apa? Ketakwaannya. Ya ayuhan nasu, inna khalaqanakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Tapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai sekalian manusia, Rabb kalian itu hanyalah Allah yang maha satu. Ayah kalian juga satu, semuanya dari keturunan anak Adam, dari keturunan Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami wa la ajami ala arabi. Ketahuilah, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam, dan tidak ada pula keutamaan orang Ajam di atas orang Arab. Iya. Dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas kulit hitam, kulit hitam di atas kulit merah, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Baik. Maka setiap masalah itu didudukkan pada tempatnya masing-masing. Iya. Dan Islam ini adalah Islam yang datang sebagai rahmat untuk semesta alam. Bukan untuk orang Arab saja. Dia rahmat untuk seluruh makhluk. Bukan hanya rahmat untuk manusia, rahmat untuk jin, untuk pepohonan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk para malaikat. Itu makna alamin. Iya. Jadi kalau Islam Nusantara, ini membatasi rahmat namanya. Iya, ada-ada saja sebagian manusia. Tidak ada kerjaan. Sudah diberi anugerah oleh Allah, anugerah yang besar, masih ada saja yang berpikir perkara-perkara yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap nikmat dan kurangnya pemahaman terhadap agama. Iya. Kalau mau bicara masalah hikmah, metode dakwah, semuanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Semuanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau ada di pendiri-pendiri atau di pendahulu-pendahulu, orang-orang yang di negeri ini misalnya dikatakan punya hikmah bagus berdakwah di Nusantara, mereka juga belajar dari orang Arab. Belajar dari mana? Dari orang Arab. Baik. Tapi itu tadi, kadang sebagian manusia, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Iya. Jadi ini dari keberadaan Nabi ya, jelas nasab beliau dari mana. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya mendapat hidayah. Terdapat juga di dalam ayat kemudahan di dalam agama ini, dan hal yang menyusahkan umat itu tidak dicintai, tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan terdapat di dalam ayat juga, dan ini pokok pendalilan penulis, bahwa Nabi itu memperingatkan umatnya dari segala kejelekan. Dan kejelekan yang paling besar adalah kesyirikan. Dan beliau menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan terdapat sifat rahmat dan belas kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin. Pemahaman kebalikannya terhadap orang kafir dan kaum munafikin, Nabi itu bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam keras. Iya. Dan tegas. Kan begitu. Keras dan tegas bukan artinya berlaku zalim. Itu dibedakan antara dua hal. Karena kezaliman itu tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Tidak terhadap orang kafir, tidak pula terhadap, apalagi terhadap seorang muslim. Zalim itu semuanya diharamkan. Karena itu sifat pengikut Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Orang yang bersama beliau itu keras terhadap orang kafir dan sangat merahmati antara sesama mereka. Antara sesama mereka. Maka ini sifat umum dan telah kita terangkan ya di pembahasan-pembahasan. Orang yang belajar tauhid itu dia mengerti bahwa ketegasan, sikap keras terhadap kekafiran, kemunafikan, itu bukan artinya seseorang itu berlaku zalim, melampaui batas, keluar dari jalur. Bukan itu maknanya. Dan ini sudah berulang kali berlalu pembahasannya.